Mitra bisnis, pemerintah tidak henti-hentinya mengadakan program penghematan energi listrik. Melalui Departemen Perdagangan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagai sektor yang masuk dalam program penghematan energi listrik dalam surat keputusan bersama 5 menteri. Implementasi program hemat energi di sektor retail ini dinilai akan signifikan memangkas penggunaan listrik karena selama ini ditengarai paling boros. Pemerintah melalui SKB juga memerintahkan kepada masing-masing asosiasi untuk mengurangi penggunaan listrik hingga 20%. Mitra bisnis, seberapa jauh SKB ini akan mengurangi energi listrik? Segera kita akan berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, sejauh mana keefektifan SKB 5 Menteri ini, Pak? Ya, intinya kan SKB 5 Menteri itu untuk industri. Lantas tidak efektif karena apa? Industri itu kan sektor produktif, menyerap tenaga kerja, meningkatkan ekspor, penerimaan negara dari segi perpajakan, dan sebagainya. Nah, seperti saya telah sampaikan beberapa minggu yang lalu, masa sektor produktif di penalti kan tidak benar. Nah, kalaupun mau berhemat, janganlah mengandalkan kepada sektor yang sudah berhemat mati-matian, yang sudah melakukan segala upaya untuk tidak boros, memanfaatkan energi secara optimal. Dan industri-industri ini sedang mengalami pertumbuhan yang melambat sekali, sehingga kalau dia dibebankan dengan tambahan-tambahan aturan SKB ini, maka yang sudah menderita bertambah menderita. Nah, kan prinsip dasar pengorbanan itu adalah kita utamakan berhemat itu sektor-sektor yang memperoleh kenikmatan besar. Nah, berhemat itu adalah mengurangi kenikmatan, bukan menambah penderitaan, kan begitu. Nah, oleh karena itu, maka sudah sepatutnya sektor-sektor yang termasuk dalam kategori konsumtif dan tidak membuat mereka rugi dan juga tidak membuat mereka kalang kabut, itulah yang diutamakan. Nah, oleh karena itu sebetulnya prinsip dasarnya kita mendukung. Nah, banyak upaya untuk berhemat. Jadi ditekankan saja misalnya berhematnya 10-20% dari penggunaan yang sekarang. Kalau mereka bisa berhemat seperti itu, kenapa harus genset? Berarti kalau pemerintah mengharuskan mereka pakai genset, krisis energi yang terjadi selama ini lebih besar dari yang dilaporkan pemerintah gitu. Jauh lebih parah gitu. Ayo betul-betul kita terbuka, buka-bukaan, kebutuhan masa beban puncak itu berapa. Berarti kan kalau beban puncak itu sama sekali tidak boleh pakai listrik PLN, persoalan listrik PLN ini sangat serius dan harus dicarikan solusi yang tuntas. Harus jelas dulu lah pemerintah ini kepada rakyatnya, PLN ini masih bisa diselamatkan atau tidak gitu. PLN ini bisa diselamatkannya tidak harus secara total seperti itu kan. Lalu apakah tepat jika sasarannya hanya toko modern dan pusat perbelanjaan saja, Pak? Loh tidak, kan industri juga disuruh berhemat. Tapi kita keberatan karena industri itu justru yang produktif. Jadi penghematan industri itu salah kaprah. Jadi prioritas utama yang berhemat itu haruslah sektor konsumtif. Sektor industri juga terus berhemat begitu. Bukan ini atau itu. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.